نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadiya du Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarun umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsati bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Bin Kabair di Fadilati Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab At-Tahdhir min Syarril Lisan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk baca hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, wali Muslim an Jundub ibni Abdillah marfu'an, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, anna rajulan qala, bahwasanya seseorang dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allahu azza wa jal, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapakah yang bersumpah atasku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan, inni qad ghafartu lahu ahbabtu amalak, sesungguhnya aku telah mengampuni fulan dan aku telah menghapuskan amalanmu. Waruwiya annal qa'il rajulun 'abid, dan diriwayatkan bahwasanya orang yang mengatakan tersebut, wallahi la yaghfirullahu li fulan, adalah seorang yang ahlu ibadah. Dia mengatakan kepada saudaranya, na'am, yang biasa melakukan perbuatan dosa. Dia mengatakan demikian, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqal dunya, dia mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan, yang membinasakan dunia wa akhiratahu, ya, wa aw baqat dunya wa akhiratah. Takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa akhiratah, dia mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan, yang membinasakan dunia dan akhiratnya. hadis ini, maka di dalamnya menjelaskan kepada kita beberapa permasalahan yang penting yang terkandung di dalamnya. Di antaranya bahwasanya tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk menghalangi, mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Betapapun kondisi keadaan orang tersebut, karena semuanya itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu memastikan, menjazmkan atas orang lain bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan fulan ke dalam surga tatkala dia melihat saudaranya melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan sekian banyak dan begitu besar. Ya, maka tidak boleh yang demikian itu untuk menjazmkan, memastikan yang demikian itu. Nah, karena padanya termasuk berbicara, seseorang ini berbicara tentang Allah yang dia tidak mengilmui padanya. Nah, ya, yang demikian itu adalah merupakan ilmu yang Allah khususkan untuknya. Tidak ada yang mengetahui rahasia kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada hambanya, betapapun dosa dan kemaksiatan selama itu di bawah kesyirikan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya, mengampuninya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Maka tidak boleh seorang itu menerjang yang demikian itu, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati seorang hamba. Demikian pula hadis ini menjelaskan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sepantasnya orang yang berdosa untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak dan besarnya dosa dan kemaksiatan yang ia terjatuh padanya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mengampuni seluruh dosa. Ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bukan maknanya artinya seseorang terus menerus di atas kemaksiatan, di sisi yang lainnya dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah begitu luas. Kalau seorang itu betul-betul menginginkan, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya, menjadikan dia sepantas untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk memperbaiki dirinya. Dan tentunya bukan termasuk roja, pengharapan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu tetap di atas dosa dan kemaksiatannya. Ya, karena mengharapkan rahmat Allah, di mana rahmat Allah yang begitu luas. Kondisi keadaan semacam ini, ya, adalah hakikatnya bentuk dari seorang hamba itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, Sehingga maknanya, maksudnya, bagi seorang yang berbuat dosa dan kemaksiatan itu, jangan sampai dia putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak dan besarnya dosa dan kemaksiatan, maka rahmat Allah begitu luas, Allah mengampuni seluruh dosa hambanya. Sehingga yang dianjurkan adalah untuk dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tatkala hamba tersebut betul-betul bertobat kepada Allah, sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana pula hadis ini menjelaskan kepada kita terkait tentang bab yang disebutkan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala, tahdzir, peringatan dari bahayanya lisan. Nah, ya, hendaklah seorang itu berhati-hati dalam berucap, dalam berbicara. Sepantasnya seorang muslim senantiasa menjaga lisannya dari ketergelinciran, sehingga mengucapkan ucapan yang buruk, yang jelek, apakah itu terkait hak Allah Azza wa Jalla ataukah terkait hak sesama hamba, sama manusia. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Baik orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Naam. Ya, senantiasa seorang muslim itu untuk menjaga lisannya. Ya. Dari mengucapkan suatu ucapan kejelekan, keburukan. Yang itu bisa jadi akan menyebabkan seseorang itu binasa dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana apa yang digambarkan dalam hadits ini, bagaimana orang tersebut dikatakan sebagai ahlul ibadah, yang kemudian dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang terjatuh pada perbuatan dosa, sampai ia mengucapkan ucapan yang demikian. Wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, merendahkan, meremehkan saudaranya yang di sisi lainnya dia ujub terhadap amalan ibadah yang dia lakukan. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Dia mengucapkan suatu ucapan yang ucapan tersebut menghancurkan, membinasakan dunia dan akhiratnya. Maka hendaklah setiap muslim untuk memperhatikan hal ini, betul-betul menjaga lisannya. Berkata Syekh Hafidhallahu ta'ala wa amma akhiru hadis fi hadzal bab, adapun akhir hadis dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhayaini faka'anna ahadahuma yudnibu wal akhar mujtahidun fil ibadah. Dahulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang keduanya itu bersaudara. Sepertinya salah satu dari keduanya itu biasa melakukan dosa dan kemaksiatan, sedangkan yang lainnya orang yang bersungguh-sungguh dalam hal ibadah, ahlul ibadah. Fakana la yazal mujtahidu yaral akhar ala dam fayaqul aksir. Ya, dan senantiasa orang yang alul ibadah ini melihat saudaranya atas suatu perbuatan dosa, yang kemudian dia menasihatinya, aksir, berhentilah. Naam. Dari perbuatan dosa. Fawajadu yauman ala dhambin faqala lahu aksir. Kemudian dia mendapati di hari yang lainnya atas perbuatan dosa pula, kembali dia mengingatkan, faqala lahu aksir, berhentilah dari perbuatan dosa. Naam. Sampai akhirnya saudara yang tersebut, ya, yang berbuat dosa ini mengatakan padanya, khallini wa rabbi, biarkanlah aku dan Rabbku. Abu ifta alayya raqiban, apakah engkau itu diutus untuk menjadi pengawas atas diriku? Naam. Ya. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilaka Allahul jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan masukkanmu ke dalam jannah. Yang kemudian faqabadu arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian ya, keduanya pun meninggal. Kemudian dikumpulkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lihadal mujtahid. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ahlul ibadah ini, akunta bi'aliman, apakah engkau itu mengetahui tentangku? Au kunta ala ma fi yadi qadir, ataukah engkau berkuasa terhadap sesuatu yang ada di tanganku? Hingga engkau mengatakan demikian, wallahu la yaghfirullahu laka aw la yadkhilaka Allahu jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan masukkan dirimu ke dalam jannah. Apakah engkau mengetahui ataukah berkuasa terhadap apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Na'an. Waqala lil mudzim, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang berbuat dosa tersebut, idhhab fadkhuli jannah, pergilah, masuklah engkau dalam surga, birahmati, dengan rahmatku. Waqala lil akhir, dan Allah mengatakan kepada yang lainnya, ya, kepada ulibah tersebut, idhhabu bi ilan nar, pergilah ya ke dalam neraka. Naam. Kita perhatikan di sini, ya. Yang kemudian setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, setelah membawakan hadits ini, walladzi nafsi biyadih, latakan lama bikalimah, aw baqa dunya wa akhirah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh dia mengucapkan suatu ucapan yang membinasakan, menghancurkan dunia dan akhirat. Begitu besar apa yang dia ucapkan tersebut. Nah, maka hendaklah seorang itu berhati-hati terhadap lisannya. Jaga, pelihara lisannya dari ketergelinciran mengucapkan-ucapan yang jelek, yang buruk terhadap hak Allah, hak hambanya. Nah, hendaklah dia merenungkan, memikirkan terlebih dahulu sebelum dia berucap. Apakah sesuatu yang di situ ada kebaikan padanya ataukah tidak? Kalau kebaikan maka ucapkanlah, berbicaralah. Kalau sekiranya padanya itu tidak ada manfaat, maka diam itu lebih baik. Naam, apalagi di sana ada sesuatu yang mendatangkan kemadharatan. Naam. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini pun memberikan faedah kepada kita. Naam. Ya. Memberikan bimbingan kepada kita Terkhusus bagi mereka para duat untuk senantiasa bersabar atas gangguan-gangguan yang muncul dari mad'aunya. Terkadang sebagian mereka mengucapkan suatu ucapan yang itu menyakiti dirinya tatkala dia memberikan nasihat. Ya, hendaklah dia senantiasa bersabar. Jangan sampai ya, ucapan-ucapan tersebut, gangguan-gangguan tersebut ya, menyebabkan dia itu keluar dari apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mengucapkan-ucapan membalas kejelekan tersebut. Ataukah bahkan waliyadubillah ya, keluar ucapan, perbuatan yang justru akan menjadi sebab ya, dia celaka dan binasa padanya. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Qur'an Karim bakal menyebutkan naam ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Ya, wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, serta bersabarlah atas apa yang menimpa pada diri. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan perkara yang penting. Naam. Ya. Wa hadza su'udzan billah. Ini adalah merupakan bentuk su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata beliau, habibullah ta'ala, wa su'u adab ma'allah Azza wa Jalla, ini merupakan bentuk buruk adab terhadap Allah Azza wa Jalla, bi an yahlifa bi anna Allah la yaghfira li hadzal mudhib dhanbahu. Di mana dia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa ini. Ya, dosanya. Wa hadza la yajuz, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Padanya merupakan bentuk kelancangan terhadap Allah Azza wa Jalla. La yajuzu laka an tahjura 'ala Allah azza wa jalla. Tidak boleh bagimu untuk mencegah menghalangi Allah azza wa jalla. Wa tahlifu billah annahu la yaghfiru dzambal 'asi, dan bersumpah kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kemaksiatan. Ka qauli qail fi hadzal hadits, sebagaimana ucapan orang yang mengucapkan di dalam hadis ini, wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allahu azza wa jalla, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, man dzallazi ya'alla alayya alla aghfira li fulan, inni qad ghafartu lahu ahbabtu 'amalak. Siapa yang lancang berani bersumpah atasku bahwasanya aku tidak akan mengampuni sefulan, sesungguhnya aku telah mengampuni sefulan. Naam. Yang tentunya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah, maka didapatkan pada diri hamba ini sebab-sebab yang dengannya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan dia bertobat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba ini untuk bertobat atas dosa-dosa yang dia lakukan, sebanyak apapun, sebesar apapun, meskipun itu kesyirikan, meskipun itu kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan taufik hamba ini untuk bertobat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ataukah dosa tersebut adalah merupakan dosa yang di bawah kesyirikan, yaitu berada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, Allah mengampuninya, jika Allah mengendaki, Allah akan menyiksanya. Dan dalam kondisi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba yang tersebut untuk mengampuni dosa yang dilakukan hamba itu meskipun dia tidak bertobat. Karena dosa yang dia lakukan dibawa kesyirikan. Adapun kalau itu kesyirikan, tentunya tatkala dia tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya. Apakah dengan Allah memberikan karunia, berikan taufik kepada hamba ini sehingga dia bertobat atas dosanya, ataukah dosa yang dia lakukan tersebut dosa di bawah kesyirikan yang itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dengan Allah berikan karunia keutamaan pada hamba ini untuk mengampuni dosanya, mengendaki untuk tidak menyiksanya. Naam. Adapun orang yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan amalannya tersebut, kata beliau hafizallahu taala, li an hadzal rajul yaisa min rahmatillah wa qannatan nas minha bal asal adab ma Allah bi qauli hadza. Ya, adapun orang yang Allah hapuskan amalan tersebut karena orang ini putus asa dari rahmat Allah, menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah, bahkan dia orang yang buruk adabnya bersama Allah Azza wa Jalla dengan ucapan yang dia ucapkan tersebut. Ya. Bentuk pelancangan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini adalah suatu ucapan tentang Allah. Ya. Yang tidak dibangun di atas ilmu padanya. Qaulun 'ala Allah bida'in. Madza kana akibatu qaulih? Apa akibat dari ucapan tersebut yang ia dapatkan? Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqad dunya wa akhiratah. Dia mengucapkan suatu ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Fa kaifa biman yutliqul 'inan li lisanih? Maka bagaimana dengan orang yang dia melepaskan, ya, tali ikatannya terhadap lisannya, ya, tidak menjaga memelihara lisannya, ya. Fa'alal muslim an yaftina lidzalik, maka sepantas seorang muslim itu menyadari tentang hal itu. Di anna qad yufiru insan bil amali shalihah lakinna qad yuhmilu lisanah, terkadang seorang itu banyak melakukan amal kebaikan akan tapi di yang lainnya dia mengabaikan lisannya, membiarkan lisannya, yatruku yahsudu fiha, membiarkan lisannya untuk memanennya. Ya. Mitul ladzi yazra'u wa yatrukul hasad yahsudu fi zar'ihi fala yubqi lahu syai'an, seperti orang yang menanam suatu tanaman kemudian dia membiarkan untuk menunainya. Ya, sehingga tidak menyisakan sedikit pun dari tanaman tersebut. Dengan sebab ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya tanpa dia menyadari sekian banyak amal kebaikan tersebut sirna begitu saja, hilang karena ucapan-ucapan kekufuran, syirikan, ataukah hal-hal yang bisa menyebabkan kebaikan-kebaikan dari amalan tersebut diambil oleh orang lain karena dia berbuat kedzaliman, ghibah, namimah. Naam. Fahada lisan hasad yahsudu a'malak idza takallamat takallamta fima la yurdillah. Ya, maka ini lisan. Naam. Dia yang telah memanen, ya, terhadap amalan-amalan ketika aku berbicara dalam perkara yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alaika bi imsaki wa 'aqalihi wa ta'akut min dabtihi li anna istiqamah lisan min ikhsalul iman, maka yang wajib bagimu untuk senantiasa menahan lisan, mengikatnya, ya, betul-betul menjaganya, karena lurusnya lisan itu bagian dari keimanan. Fa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, maka dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbah, tidak akan lurus iman, ya, seorang hamba hingga lurus hatinya, wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu, dan tidak akan lurus hatinya hingga sampai lurus lisannya. Wal kalam wa illam yakun fi madarrah li ahadin, dan suatu ucapan jika tidak ada padanya suatu kemadharatan bagi seorang. Wa kana mujarradu tartarah wadhah, dan itu semata-mata ucapan tersebut sekedar omongan sendo gurau, ya, bahan tertawaan. Fa inna fiha khasar alaik, maka padanya itu merupakan kerugian atasku, ya. Li'annahu yudayyi'u 'alaikal waqt, karena yang demikian itu menyia-nyiakan waktu atasmu. Am idza kana kalamu harraman fa hadza dararuhu wadih, adapun ucapan tersebut adalah merupakan perkara yang haramkan, tentunya kemadharatan sesuatu yang jelas. Li'annahu ya'udu 'alaika bil itsm wal 'uqubah, karena yang demikian kembali atasmu dengan dosa dan hukuman. Fa 'alaika bi imsaki lisanik, li'anna Allah yuhsi 'alaika aqwalaka wa af'alaka wa hatta khatarati qalbika wa niyatika, maka wajib bagimu untuk senantiasa menjaga lisan, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghitung, mencatat seluruh ucapan dan perbuatan hingga apa yang terbesit dalam hati, demikian pula niat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Innahi ta'ala wa akhiru da'wan hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.